الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali sejenak kita membaca beberapa hadis dari kitab Riyadhus Salihin. Dalam pertemuan sebelumnya telah kita ingatkan tentang salah satu sifat yang mulia yang menunjukkan tentang kecemburuan. Kecemburuan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian dari al-wala, loyalitas seorang muslim. Karena hakikatnya ketika seseorang menyatakan dirinya sebagai muslim, berarti dia telah mempersiapkan kehidupannya untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala firman Allah, "In tansurullaha yansurkum." Tatkala kalian menolong Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu, akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Wa yuthabbit aqdamakum, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menegarkan, mengokohkan kaki-kaki kalian. Di dalam ayat yang dinukilkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran untuk kita. Yang hakikatnya dan ini merupakan keyakinan seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pertolongan. Allah Al-Qawi, yang Maha Kuat. Allah Al-Aziz, yang Maha Mulia, yang Maha Perkasa. Al-Jabbar. Dan hakikatnya seluruh makhluk ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, bagi mereka yang telah tertanam atau bersemayam dalam hatinya keagungan Allah Subhanahu wa taala, memahami tauhid al-asma wa sifat sebagaimana yang difahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, akan terasa jauh lebih ringan dalam menghadapi segala sesuatu di atas muka bumi ini. Karena dia mengembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang Allah ingatkan, kalaulah semua orang berpaling dari Rasulnya, maka Allah lah yang akan membelanya. Allah lah yang akan membelanya. Dan bahkan di yaumul akhir atau menjelang datangnya hari kiamat, Allah tunjukkan bagaimana keagungan Allah, kekuatan manusia, bahkan kekuatan seorang muslim yang bersifat fisik tidak bisa mengalahkan kekuatan Ya'juj wa Ma'juj, yang memiliki kekuatan yang demikian dahsyatnya. Tidak ada satu kaum pun yang bisa menghalanginya. Sehingga Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan seluruh kaum muslimin pada waktu itu mereka menyingkir, beralih ke tempat yang lebih tinggi, tidak mampu melakukan perlawanan secara fisik. Dan juga tentunya sebuah hikmah bagaimana seorang itu memperhatikan al-mafasid wal-masalih dalam sebuah perjuangan. Nabi Isa memberikan contoh kepada kita, beliau tidak nekat untuk melawan Ya'juj karena tahu bagaimana resikonya. Dan juga di sini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan yang Allah miliki, keperkasaan Allah, izzatuhu, yang sehingga membawa Nabi Isa alaihissalatu wassalam untuk memasrahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian setelah itu ketika Nabi Isa dan seluruh kaum muslimin telah memasrahkan sepenuhnya kepada Allah, maka Allah yang menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Demikian ikhwati fillah. Maka hakikatnya ketika Allah memberikan tawaran kepada kita, in tansurullah yang surukum, bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan kita. Bahkan sebuah keajaiban di mana kita diperintahkan menolong Allah, yang di sana kita akan mendapatkan sebuah fadilah, kemenangan, yaitu Allah akan menolong kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menolong Allah tercakup di dalamnya al-muradu bin nasrillah nasru dinihi. Menolong Allah artinya adalah menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong Allah adalah menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya mencakup semua bentuk perniagaan yang Allah tawarkan kepada kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sikap menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan subhanallah, setiap muslim kapasitas apapun yang ada pada dirinya, dia bisa memberikan, dia bisa menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, menolong agama Allah ini mencakup himayatuddin, menjaga agama dan upaya untuk senantiasa istiqamah dan melakukan segala upaya yang dengannya akan tegak agama Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam kehidupannya ataupun dalam kehidupan secara menyeluruh di tengah-tengah umat manusia ini. Dan hal yang kita ketahui tentunya di antara bentuk menolong agama Allah atau menolong Allah adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan seluruh makna jihad di situ ada makna an-nashr li dinillah. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita perhatikan janji Allah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Di sini Allah tidak membatasi dalam jumlah tertentu. Ketika Allah akan menolong hambanya, seorang hamba yang telah menegakkan agama dalam kehidupannya, berupaya untuk menghidupkan agama dalam kehidupannya, maka Allah akan membantunya. Allah Maha tahu apa yang lebih baik untuk hambanya, apa yang terbaik untuk hambanya. Kadang-kala, kalau kita kembalikan dalam cakupan wawasan kita, maka pertolongan itu selalu identik dengan sesuatu yang sifatnya fisik atau duniawi. Lah, oleh sebab itu, yang ini tidak menafikan bahwa pertolongan Allah mencakup segala-galanya, tetapi kata para ulama bahwa pertolongan Allah yang paling agung adalah ketika orang ini mampu istiqamah di atas agama Allah, mampu istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis, kita kembali kepada matan hadis, disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas inna minkum munaffirin. Wahai umat manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang bersifat melarikan umat manusia. Fa'iyukum amman nas falyujis. Maka siapapun di antara kalian yang memimpin orang menjadi imam, maka hendaknya dia mensederhanakan. Hal yang perlu kita fahami dalam hadis ini, apa yang disyaratkan oleh al-imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa fi hadha isharatun ila anna kull shay'in yunaffiru an-nas 'an dinihim walau lam yatakallam al-insanu bit-tanfir fa innahu yadkhulu fi at-tanfiri 'an dinillah. Dalam hadis ada sebuah makna bahwa segala sesuatu yang akan melarikan manusia dari agamanya, walau lam yatakallam al-insanu bit-tanfir, walaupun mungkin dia tidak menyatakan secara lisan, dia tidak menyatakan lari kamu dari agama Allah umpamanya, tetapi tingkah lakunya, perbuatannya mengakibatkan orang lari dari beragama, ini tercakup dalam hadis bahwasanya orang ini telah melarikan umat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita kembalikan dalam hadis di sini, salah seorang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan ketika Rasulullah menyatakan inna minkum munaffirin, sungguh ada di antara kalian ada yang bersikap melarikan manusia dari para agamanya. Kalau kita kembalikan kepada nas hadis, sahabat yang menjadi imam itu memimpin kebaikan. Memimpin kebaikan, menjadi imam, memimpin salat. Tidak pernah sahabat yang mulia ini menyatakan, pergi kamu dari agama Allah, lari kamu dari agama Allah. Tidak keluar dari ucapan beliau seperti ini. Dan ketika beliau melakukan sebuah kebaikan, keluar daripada batas kewajaran, keluar daripada sunnah, mengembalikan peramalan kebaikan atau dianggap sebagai syariah dengan akalnya, ini juga memiliki makna akan melarikan umat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mari dikatakan oleh Syaikh Zainin rahimahullah, tertuntut bagi kita di suatu waktu untuk kita meninggalkan sesuatu yang mungkin kita anggap baik atau bahkan sesuatu yang baik jika memang itu diperlukan. Jika itu diperlukan, ketika dengannya akan terkurang fitnah atau berkurang sebuah mudharat. Coba perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan keinginan beliau untuk membangun Ka'bah. Keinginan beliau untuk membangun Ka'bah sebagaimana dikembalikan kepada bangunan yang semula sampai kepada Hijr Ismail. Kita tahu ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Dulu ketika awal dibangun, mungkin kita katakan luasnya seperti ini. Yang kemudian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurang. Sehingga Hijr Ismail cuma ada tanda bekas pondasi bangunan Nabi Ismail itu hanya sekadar tanda. Tidak masuk dalam bangunan yang tegak sampai sekarang. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan apabila dalam sebuah hadis beliau mengingatkan kalau bukan karena fitnah yang beliau khawatirkan, niscaya aku akan kembalikan bangunan Ka'bah sebagaimana semula, yaitu sampai kepada Hijr Ismail. Tapi tidak dilakukan oleh beliau. Bahkan sampai wafatnya beliau, beliau tidak lakukan. Kenapa? Beliau menghindarkan daripada sesuatu yang beliau khawatirkan akan memunculkan sebuah fitnah. Maka di masa Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, Ka'bah kembali dikembalikan sebagaimana harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menurut beliau fitnah, beliau anggap dan ijtihad beliau tidak mengkhawatirkan lagi, maka beliau kembalikan sampai kepada Hijr Ismail. Yang kemudian ketika penyerbuan Hajjaj bin Yusuf yang membunuh Ibn Zubair dan menyalibnya, maka kemudian Ka'bah dikembalikan sebagaimana dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwatifillah, hal yang penting dari hadis ini mengingatkan bahwasanya dalam melakukan kebaikan kita membutuhkan bimbingan dan arahan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela seorang sahabat yang dia menjadi imam. Dia menjadi imam. Tetapi ketika dia melampaui daripada batasannya, memanjangkan salatnya, maka Rasulullah mensifati perbuatan seperti ini adalah melarikan umat daripada agama. Alhamdulillah, rahimakumullah, ini yang bisa kita baca insyaAllah. Kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Subhanallah, wabihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.